Akhirnya tuh ninjonya. Eh, jago. Ngapa? Ya lu mah tuman biasa. Lah, kok diomelin? Enggak punya pelajaran lu. Kan lagi makan jatuh. Kalau laki-laki makan mandurin dong seorang perempuan. Oh, diliatin. Kekurangan apa kan bini tahu. Iya, begitu emang udah. Iya, kekurangan nasi gua dekat nyendoknya. Heeh. Kekurangan ikan gampang. Kekurangan sayur. Oh, jadi berarti di jantung kurang sayur makan. Kalau kurang sayur masih gua ke dapur. Lah ilah jantung anggap rumah sendiri, kapan saya repot sama anak. Maksud saya kalau kepengen makan, kalau kepengen sayurnya kurang, masuk aja ke dapur, sendok dewek makan. Bisa, sendok dewek makan. Lah iya masuk ke dapur. Enggak orang gila, gua makanin sendok. Lah apa kata kurang sayur? Ngomong gak pakai ada pelajaran, lu gak sekolah sih lu. Lah pakai kata gak sekolah. Kalau kurang sayur jangan begitu dong ngomongnya. Bagaimana? Kalau kurang sayur bawa jembung ke dapur. Sendok taruh di jembung. Makan. Nah, makan sendok juga itu. Bener dong pikirin. Kalau kurang sayur jangan ambil jembung. Ambil paso. Iya, lihat lagi lah. Nah. Paso kita deketin kuali. Nah sendok kita pegangin dulu. Baru kita celupin di kuali. Sendok kita taruh di paso. Makan sendok juga. Dulu ya. Nah sekarang kita rendengin paso sama kuali. Sendoknya kita buang. Kuali kita tibanin paso. Jadi makan jadi marah-marah jantung. Sialan mati sendok ini juga gak tau makanin sendok mulu. Pakai nye, ngapa nye? Nye. Nyendok sendiri, makan gitu. Oh jadi kalau nye emang gak makan sendok ya? Oh benar. Makanya berbahasa Indonesia yang baik. Soal tawa, soal tawa.